Seperti Raja Wali yang kan terbang tinggi mengatasi segala badai. Seperti Raja Wali yang kan terbang tinggi di dalam kemuliaannya. Die.